الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Pendengar Radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya. Juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertama kali, karena masih bulan Syawal, ya, kami ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal saleh kita semuanya. Dan berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang saat ini memasuki silsilah nomor 76, masih melanjutkan tema sebelumnya yaitu efek buruk lingkungan rusak, ya, bagian yang kedua. Jadi di dalam pendidikan anak, kita tidak cukup hanya sekedar berusaha untuk memperbaiki pola pendidikan kita sebagai orang tua. Akan tetapi, kita juga harus memperhatikan di mana lingkungan anak kita itu berada. Dan kemarin kita sudah sampaikan bahwa ada beberapa lingkungan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendidikan anak kita. Yang pertama kemarin kita sampaikan adalah rumah, dan itu adalah lingkungan yang terdekat dengan anak. Ya. Jadi anaknya baik, rumahnya rusak, bisa-bisa anak akan menjadi apa? Rusak. Ya. Atau sebaliknya, anak rusak, rumahnya baik, mudah-mudahan anaknya jadi baik. Ini yang pertama dan ini sudah kita bahas pada silsilah nomor 75. Nah, sekarang yang kedua. Di antara lingkungan atau faktor yang sangat mempengaruhi kepribadian anak kita, baik dan buruknya, adalah sekolah. Apa? Sekolah. Sekolah adalah merupakan lingkungan yang kedua. Sekolah adalah merupakan lingkungan yang kedua setelah keluarga. Ya, tentunya bagi yang sudah sekolah. Kalau yang belum sekolah, ya enggak. Ya. Jadi kalau sekolah sekarang kan, kalau dulu mungkin sekolah mulai dari TK. Sekarang mulai dari PAUD sudah ada. Ya. PAUD itu usia berapa sih? 4. 4 ya, sekitar 4 tahun. Anak sudah menemui lingkungan baru. Kalau dulu TK itu umur 6 tahun. Ya, sekarang 4 tahun anak sudah menemukan lingkungan yang baru. Nah, lingkungan yang baru ini, kalau kita tidak jeli dan hati-hati di dalam memilihnya, bisa berefek negatif yang cukup besar buat anak-anak kita. Kenapa bisa demikian? Nanti kita akan sampaikan. Jadi ketika kita akan memilih sekolah, kita itu memilih bukan hanya, oh ini sekolahnya mahal, mesti bagus. Oh ini sekolah bangunannya megah, ya. Yeah. Bukan hanya itu yang perlu kita perhatikan. Oh ini sekolah sudah terkenal di mana-mana. Akan tetapi ketika kita memilih sekolah, kita harus jeli dan hati-hati banget. Sekurang-kurangnya ada 3 yang harus kita perhatikan. Bukan berarti cuma 3. Ya, ada yang lainnya, cuma sekurang-kurangnya hari ini kita akan bahas 3 dari sekolah itu. Yang pertama adalah murid-muridnya. Yang kedua adalah guru-gurunya, dan yang ketiga adalah kurikulumnya. Ya. Yang pertama apanya tadi? Murid-muridnya. Yang kedua guru-gurunya. Yang ketiga kurikulumnya. Ya. Yang pertama adalah murid-muridnya. Mau gak mau, ketika anak masuk ke suatu sekolahan, dia akan bertemu dengan teman-teman yang baru. Bisa jadi teman-teman baru itu belasan, atau puluhan, atau ratusan, bahkan ribuan. Dan yang namanya anak atau manusia, ketemu dengan manusia yang baru, anak yang baru, teman yang baru, sangat besar kemungkinan dan bisa dipastikan akan berbeda. Berbeda apanya? Berbeda pemikirannya, berbeda latar belakangnya, berbeda kebudayaannya, bahkan mungkin berbeda agamanya. Dan itulah yang kita temukan di sekolah. Maka ketika kita akan memasukkan anak kita ke sebuah sekolahan, kita perlu melihat anak-anak yang ada di situ itu bagaimana. Ya. Karena bagaimanapun juga, faktor pertemanan itu sangat berpengaruh sekali kepada perkembangan pendidikan anak kita. Subhanallah, beberapa saat yang lalu, baru kemarin lah, 2 hari yang lalu, saya pulang dari Malang naik kereta. Allah menakdirkan di samping saya, ada anak muda yang pengen daftar sekolah di sebuah universitas Islam di Yogyakarta. Saya dari Malang, akan turun di Purwokerto. Calon mahasiswa ini akan turun di Jogja. Saya tanya pengen sekolah di mana? Pengen sekolah di sebuah universitas Islam. Loh, kapan lulus SMA? Katanya saya sudah kuliah. Loh, kok? Iya, saya sudah kuliah. Kuliah nyebutkan di sebuah universitas swasta di Surabaya. Loh, terus kenapa pindah? Sudah dapat berapa semester? 3 semester. Loh, kenapa pindah? Ibu saya yang nyuruh pindah, Ustaz. Loh, kenapa? Karena di universitas swasta itu, mayoritas mahasiswanya adalah non-muslim. Apa? Mayoritas mahasiswanya adalah non-muslim. Ibu saya ini khawatir kalau saya terpengaruh. Sebenarnya saya sih ya, insya Allah baik-baik aja, kata itu. Kemudian setelah itu ngobrol lagi. Ustaz, saya pernah suatu saat punya teman non-muslim. Ya, punya teman non-muslim. Dan teman ini baik sekali sama saya. Suatu hari saya ada masalah. Dan teman saya ini masya Allah mensupport saya, mengajak saya supaya move on. Move on itu apa ya? Supaya terlepas dari masalah lah intinya. Kita harus fresh lagi dan seterusnya. Sampai saya itu terhibur dan bisa move on. Teman saya non-muslim. Akhirnya saya mulai bertanya tentang agama dia. Agama kamu apa sih? Sebutkan agamanya. Kalau saya pindah ke agama kamu gimana? Subhanallah, ini lihat nih. Lihat bagaimana faktor apa? Pertemanan. Ya gak apa-apa, besok kita ajak Minggu. Minggu saya ajak ke tempat ibadah saya. Ternyata, subhanallah, Allah takdirkan. Setiap datang waktu untuk diajak itu selalu ada kegiatan. Mau diajak, oh saya ada rapat. Mau diajak, oh saya ada acara. Sampai akhirnya gak jadi sama sekali pergi ke sana. Kemudian, mahasiswa ini ketemu sama temannya yang muslim. Kemudian curhat, saya ini gimana menurut kamu kalau saya pindah agama? Keluar dari agama Islam. Nah temannya ini orang Islam dan santri gitu ya. Jadi mantan, ya bukan mantan santri, pernah apa? Pernah mondok. Ya. Loh, coba kamu buka Al-Quran. Kamu buka Al-Quran, buka surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah ayat 2. Apa bunyinya? Zalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalam. Kamu ini gimana sih? Kita kan sudah punya kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Masa kamu pengen tinggalkan sesuatu yang tidak diragukan lagi? Akhirnya mahasiswa itu kemudian berkata, iya ya, kenapa saya tinggalkan? Akhirnya dia gak jadi tinggalkan itu agama Islam. Nah, kisah yang seperti ini ternyata didengar sama ibunya. Dan ibunya, wah khawatir, jangan-jangan nanti, iya ini sekarang bisa selamat. Besok, siapa yang jamin? Akhirnya ibunya ini menegaskan kepada anaknya, sudah kamu pindah sekolah saja, enggak apa-apa. Tiga semester ini, kamu tinggalkan, pindah ke sekolah perguruan tinggi yang Islam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa faktor pertemanan di dalam sebuah lembaga pendidikan bukan hanya di perguruan tinggi. Bahkan mulai dari PAUD. Bahkan mulai dari PAUD, kemudian TK, SD, SMP, SMA. Faktor teman itu sangat berpengaruh kepada kepribadian anak kita. Sekitar beberapa bulan yang lalu ketika pengumuman hasil ujian nasional, apa yang kita lihat di jalan-jalan? Wah, Masya Allah ya. Sudah dibikin pengumumannya menjelang. Kan biasanya pengumumannya pagi itu. Kemarin kan di jam berapa itu pengumumannya? Pokoknya intinya dibikin pengumumannya mundur. Untuk meminimalisir adanya konvoi. Ya. Adanya konvoi yang biasa dilakukan sama mereka. Tapi tetap saja dilakukan. Bahkan ketika saya suatu hari itu saya ada keperluan keluar. Sampai ke sebuah jalan, diblokir sama mereka. Bukan diblokir langsung motornya itu, ditaruh di pinggir jalan. Kemudian bawa bendera, ada tulisannya sekolah dia. Gak boleh jalan, Masya Allah. Ini kayak polisi aja. Kenapa gak boleh lewat situ? Karena teman-temannya mau lewat. Masya Allah, ini kayak rombongan pejabat apa ya? Dan saya yakin, ya, saya yakin, banyak di antara anak-anak yang ikut tadi sebenarnya nggak mau ikut. Sebenarnya dia nggak mau coret-coret bajunya di pilok, bukan cuma bajunya, malah rambutnya dicat merah, kuning, hijau, apalagi oranye, bajunya juga kayak gitu, kemudian dicoret-coret, ditanda tangan, di nama dan seterusnya. Saya yakin ada sebenarnya, bahkan mungkin banyak di antara anak-anak itu yang nggak mau ikut. Sejatinya gak mau ikut. Terus kenapa ikut? Teman. Wah nanti gimana? Nanti gak enak. Nanti dibilang gak gaul. Nanti dibilang gak apa? Solidaritas sama temannya. Lihat bagaimana faktor pertemanan. Makanya ketika kita akan memasukkan anak kita ke sebuah sekolahan, kita perlu melihat teman-teman yang ada di situ bagaimana. Ustaz, emang ada ustaz sekolah yang seluruh siswanya baik? Aduh, kalau nyari seperti itu ya sulit ya, karena manusia itu bukan malaikat. Akan tetapi paling tidak minimal ketika kita akan mencari sekolahan, coba lihat reputasi ya, lihat rapotnya. Rapot di sini maksudnya lah rapot, bukan rapot yang ada di mana, bukan ada yang di buku. Maksud saya adalah dulu latar belakangnya, ceritanya anak-anak yang ada di sekolah itu bagaimana. Kan kita tahu lah ya, bahwa ada sebagian sekolah yang memang terkenal dengan gengnya, terkenal dengan tawurannya, terkenal dengan nakalnya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa sekolah itu didominan oleh anak-anak yang tidak baik, kenapa kita korbankan anak kita masuk ke situ? Minimal kita berusaha mencari sekolahan yang tidak didominasi oleh anak-anak yang nakal. Ya kalaupun ada anak yang nakal ya tidak banyak-banyak lah. Yeah. Ini Masya Allah, kita sudah tahu sekolahannya, memang anaknya terkenal nakalnya, terkenal tawurannya, kita masukkan anak kita ke situ. Itu sama saja memasukkan anak kita ke mulut buaya. Yeah. Buaya sedang lapar, mulutnya dibuka, anak kita ngonong berbunuh. Itu kan sama saja mengorbankan anak kita. Ini faktor yang pertama. Faktor yang pertama yang ada dalam sekolahan adalah apa tadi? Siswa-siswanya. Kalau pondok bagaimana Ustaz? Sama. Ya Ustaz, masa di pondok ada anak-anak? Ya ada. Ya. Karena justru ada sebagian orang tua, maaf, ada sebagian orang tua yang memahami pondok itu sebagai bengkel. Sebagai apa? Bengkel. Ada sebagian orang tua memahami sekolah sebagai bengkel. Bengkel itu tempatnya apa? Tempatnya mobil, motor yang rusak. Sebagian orang tua memahami seperti itu. Sehingga ketika memasukkan anaknya ke pondok, ditanya sama temannya, "Pak, kenapa milih pondok? Iya nih, anak saya sudah nakal banget. Sudah dikeluarkan dari mana-mana. Ya sudahlah, saya pondokkan saja." Ada sebagian orang tua seperti itu. Dan inilah pemahaman yang salah. Kenapa salah, Ustaz? Karena anak-anak yang di pondok ini adalah anak-anak yang dipersiapkan secara umum untuk menjadi ulama, untuk menjadi pembimbing agama buat masyarakat. Nah sekarang kalau misalnya inputnya adalah anak-anak yang BS-annya dalam tanda kutip ya. Ya, anak-anak yang di sana nggak diterima, di sini nggak diterima, di sini dikeluarkan, di sini diusir. Nah itu yang inputnya jadi ulama. Lantas outputnya bagaimana? Justru seharusnya kalau kita punya anak yang memang berprestasi, pinter, itulah yang kita masukkan. Karena mau tidak mau output yang keluar itu tergantung apanya? Tergantung inputnya. Yeah. Maka ketika masuk ke pondok pun juga ada anak yang nakal. Nah ini juga perlu kita perhatikan. Kalau toh pun mencari pondok yang tidak ada anak nakalnya itu sulit, minimal anak kita sebelum masuk ke pondok sudah kita sampaikan kepada dia, "Nak, di pondok itu enggak semuanya baik anaknya. Di pondok itu enggak semua anak baik. Kamu juga harus pintar-pintar memilih teman. Bahkan kalau perlu kita konsultasi sama ustadznya, ustadz. Ini anak-anak yang menonjol di pondok ini baik siapa, ustadz?" Ustadznya mesti tahu kan, biasanya tahu ustadznya. "Oh, ini ustadz, ini, Pak. Maka setelah itu kita temui anak kita, "Nak, itu nak ya, nanti kalau kamu di pondok ini tuh anak yang baik-baik, itu fulan, fulan, fulan, fulan. Nanti kamu berteman sama anak-anak itu." Ini kita harus sampaikan. Ini faktor yang pertama, anak. Yang kedua, ya, yang sangat berpengaruh di dalam sekolah adalah guru. Siapa? Guru, tenaga pengajar, ustadz. Ya. Ini juga sangat berpengaruh, bahkan pengaruhnya sangat besar. Kenapa bisa demikian? Ya kita tahu guru katanya itu singkatan dari digugulan ditiru. Ya katanya loh ya, katanya guru itu singkatan dari digugulan ditiru. Digugu itu diikuti, dipercaya, ya ditiru ya ditiru. Ya. Jadi guru itu memang sosok yang dibikin supaya diikuti dan dicontoh, itulah guru. Nah sekarang, bagaimana yang apa yang akan terjadi kalau gurunya itu nggak bisa digugu dan nggak bisa ditiru? Ada nggak kira-kira seperti itu? Oh, ada. Ada. Banyak apa nggak ya? Ya nggak tahu lah. Pokoknya ada lah. Ya. Ada. Makanya ada istilah, maaf, guru kencing sambil berdiri, murid kencing sambil berlari. Ya, berarti muridnya akan lebih parah dari gurunya. Ada satu lagi pepatah mengatakan, kalau tadi kan guru kencing sambil berdiri, murid kencing sambil berlari. Nah, ada pepatah yang lebih parah. Guru kencing sambil berlari. Muridnya? Kalau guru kencing sambil berdiri, muridnya kencing sambil berlari. Kalau gurunya kencingnya berlari, muridnya mengencingi gurunya. Ya. Lebih parah lagi. Makanya di sini kita harus memperhatikan betul. Ketika kita masukkan anak kita ke sebuah sekolahan, kita perlu mengetahui latar belakang gurunya. Dan yang paling penting untuk kita ketahui adalah latar belakang pemikirannya. Ideologinya bagaimana guru tersebut. Ya. Jadi sebelum akhlak dan kebiasaannya, kita perlu mengetahui akidah guru ini apa. Ya. Karena faktor keyakinan, faktor akidah, faktor ideologi itu lebih berbahaya kalau keliru dibandingkan faktor kekeliruan akhlak. Ya. Makanya kita perlu tahu, ini gurunya dulu belajarnya di mana, kemudian membawa pemikiran apa. Dan kita beberapa kali di dalam sejarah kita temukan betapa banyak orang-orang yang menyimpang gara-gara apa? Guru yang menyimpang. Ya, betapa banyak anak-anak yang menyimpang gara-gara gurunya menyimpang. Makanya di dalam agama kita, ketika belajar kita disuruh selektif. Selektif itu pilih-pilih. Ya, selektif itu pilih-pilih. Karena memang faktor guru itu berpengaruh kepada kepribadian muridnya. Seorang ulama besar mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu yang kalian pelajari ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuzuna min hudinahu. Maka hendaklah kalian teliti, kalian pilih, selektiflah di dalam mencari guru yang kalian ambil darinya agama kalian. Jadi guru itu sangat berpengaruh. Makanya ketika kita akan memasukkan anak kita ke sebuah sekolahan, coba dilihat. Apakah guru-gurunya di situ memang cocok untuk dijuluki sebagai guru yang bisa digugu dan ditiru atau tidak? Bagaimana Ustaz? Ya mungkin pertama kali kita lihat lahiriahnya dulu. Ya, guru-gurunya ketika waktu sholat, mereka pada sholat atau tidak. Nah, itu contoh itu. Ya. Bagaimana muridnya mau sholat sedangkan gurunya gak mau sholat. Ya. Tutur katanya bagaimana? Apakah tutur katanya sopan atau tidak? Ya. Kemudian perilakunya di sekolahan ketika mengajar kepada anak-anak, apakah mereka sayang kepada anak-anak atau tidak? Ya. Kemudian juga unggah-ungguhnya, etikanya, tata kramanya, kita perhatikan guru tersebut, ya. Memang subhanallah, guru itu memang sosok yang seharusnya betul-betul bisa dijadikan sebagai panutan oleh murid-muridnya. Ini adalah faktor yang kedua, yaitu guru. Yang pertama apa tadi? Teman. Yang kedua guru. Nah yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kurikulumnya. Ya. Jadi kurikulum sekolahan itu seperti itu. Seperti apa? Apakah kurikulumnya itu cuma mementingkan pendidikan duniawi, pendidikan umum saja, atau juga memperhatikan pendidikan agama? Ini harus kita perhatikan. Karena kenyataannya kita dapatkan banyak sekolah di negeri kita tidak proporsional di dalam memperhatikan pendidikan umum dan pendidikan apa? Agama. Dan itu bisa kita lihat dari jam pelajaran agama. Dalam satu minggu cuma dikasih berapa? 2 jam. Padahal satu minggu berapa jam? Satu hari berapa jam? 8 kali 6 berapa? 48 jam. Pelajaran agamanya cuma berapa? 2 jam. Berarti berapa persen? Sedikit persen. 2 jam pelajaran agama, sisanya pelajaran umum semua. Ini gak proporsional ya. Dan agama itu merupakan sesuatu yang pondasi. Maka ini harus kita perhatikan. Ketika kita akan memasukkan anak kita, perhatikan baik-baik apa yang dipentingkan di dalam sekolah tersebut. Dan ketika saya menyampaikan seperti ini, bukan berarti tidak perlu kita belajar pelajaran umum. Apalagi matematika. You know, kalau anak kita nggak bisa ngitung, nanti gimana? Beli pakai duit. Dia jadi penjual nanti misalnya. Jaga toko. Yeah. Pembelinya pakai duit 50, kembaliannya 100 nanti. Bahaya ya. Pelajaran umum perlu. Yeah. Matematika, bahasa Indonesia, komunikasi. Gimana gak bisa komunikasi sama tetangga, sama orang lain? Perlu. Yeah. Beberapa pelajaran umum penting dan perlu. Akan tetapi jangan sampai mengalahkan yeah, jumlah pelajaran agama. Yeah. Kalau sama saja, kalau seandainya sama saja yeah, antara pelajaran umum sama pelajaran agama, itu masih belum ideal. Ya. Yeah. Idealnya adalah pelajaran agama yang lebih dominan dibandingkan pelajaran umum. Usah pelajaran agama kan cuma sedikit, subhanallah. Kita tahunya dulu ketika di SD pelajaran agama adalah cuma sholat. Itu yang kita ketahui. Padahal masya Allah, pelajaran agama itu banyak sekali variannya. Sholat itu masuknya ke fikih. Sebelum itu ada pelajaran namanya akidah. Ini keyakinan. Ada akidah, ada fikih. Ya, kalau akidah itu kaitannya dengan keyakinan dan itu pondasi, fikih itu kaitannya dengan praktek ibadah keseharian seorang. Cuma itu saja, masih ada yang lain. Ada pelajaran Al-Qur'an, ya. Di Al-Qur'an itu kita belajar membaca, belajar memahami. Nanti ada pelajaran warisannya Rasul, apa itu? Hadis, Ya, berarti sudah ada akidah, ada fikih, ada Al-Qur'an, ada apa? Hadis. Masih ada yang lain? Ada. Ya. Ada pelajaran namanya sejarah Islam, kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan masih ada pelajaran-pelajaran yang lainnya di dalam bidang studi agama. Makanya di pondok ini, santri-santri kami itu satu semester minimal pelajarannya 15. 15 mata pelajaran. Kadang-kadang di beberapa semester sampai 17 mata pelajaran. Semuanya pelajaran agama. 17 mata pelajaran agama semua. Berarti banyak ustadz, banyak. Yeah. Jadi pelajaran agama itu tidak seperti yang dibayangkan sebagian orang cuma cara wudu dan cara apa? Cara sholat saja. Enggak. Pelajaran agama itu adalah luas sekali. Bahkan kata para ulama kita, ilmu agama itu bahrun la sahilalah. Pelajaran agama, ilmu agama itulah lautan yang tidak ada tepinya. Laut luas enggak? Luas. Kalau enggak luas namanya blumbang. Kolam namanya kalau enggak luas. Laut itu luas. Dan kata para ulama, ilmu agama itu laut yang tidak ada tepinya. Berarti luas banget ilmu agama itu. Ya. Jadi kalau seandainya umur kita semuanya kita gunakan untuk mencari ilmu agama, tidak akan habis ilmu agama tersebut. Dan saya ingin jelaskan bahwa bukan berarti kita tidak perlu belajar pelajaran apa? Umum, perlu kita belajar. Kita hidup di dunia, kita butuh ilmu-ilmu duniawi. Kita butuh ilmu bagaimana mencari nafkah, kita butuh ilmu menghitung, kita butuh ilmu untuk berbahasa Indonesia, kita butuh mempelajari ilmu-ilmu yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, biologi, fisika, ketika dengan tapi tujuannya adalah salah satunya adalah untuk kita memahami bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, anatomi tubuh, bagaimana Allah ciptakan tubuh ini seperti ini untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus ada di antara kaum muslimin yang belajar ilmu kedokteran supaya ketika kaum muslimin sakit ada dokter muslim yang mengobatinya. Perlu ada di antara kaum muslimin yang belajar ilmu tentang tentang militer, tentang teknologi, bagaimana membuat tank, bagaimana membuat pesawat. Harus ada memang. Akan tetapi jangan sampai pelajaran itu kemudian mengalahkan pelajaran apa? Agama. Ini faktor yang ketiga. Jadi tiga hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan memasukkan anak kita ke sebuah sekolahan. Yang pertama apa tadi? Faktor teman, ya, murid, murid yang ada di situ. Yang kedua faktor guru. Yang ketiga faktor kurikulum yang ada di dalam lembaga pendidikan tersebut. Maka jangan sampai ketika kita memasukkan anak ke sekolah, bukannya anak tambah baik, malah tambah rusak gara-gara tiga faktor yang tadi saya sebutkan tidak terpenuhi. Maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat. Dan terakhir saya sampaikan bahwa ketika kita akan memasukkan anak kita ke sebuah sekolahan, setelah anak itu masuk, orang tua tidak boleh berlepas diri. Orang tua tidak boleh berlepas diri dengan alasan sudah saya sekolahkan. Nggak bisa. Tetap orang tua harus memperhatikan pendidikan anaknya. Ketika anak sudah mulai ada perkembangan, perubahan, ya biasanya maaf pubertas ya. Itu harus kita perhatikan. Anak ini kemudian berteman dengan siapa? Kalau misalnya anak pulang, kok baunya agak bau-bau asap? Asap apa? Rokok. Ini harus segera kita antisipasi. Apakah dia hanya sekedar tadi duduknya di samping orang merokok, atau mungkin anak kita juga apa? Sudah merokok. Ini perlu, harus kita perhatikan. Ketika anak mulai, loh ini kok waktunya sholat gak ke masjid, harus kita antisipasi dari dini. Jangan sampai kita lengah, anak sudah terlanjur, rusak parah, ya baru kemudian kita tersadarkan. Jangan. Jadi kita sebagai orang tua harus jeli, ya harus cermat, harus hati-hati memperhatikan perkembangan kepribadian anak kita. Ini yang dapat kami sampaikan. Dan terakhir, sebelum kita buka pintu pertanyaan, saya ingin mengumumkan kepada ibu-ibu sekalian, ini baru pengajian pertama, ya. Akan tetapi sudah ada pengumuman untuk kabar gembira. Nah, biasanya kalau ada kabar gembira, mau ngapain ini? mau kerja bakti. Nah, kalau ada kabar gembira biasanya kita mau mengadakan kerja bakti. Jadi insya Allah Ahad depan. Ini sekarang tanggal berapa sih? 25 ya. Tanggal 25 Juli. Ahad depan tanggal 31. Ahad depan tanggal 31 Juli insya Allah kita akan mengadakan kerja bakti untuk gali pondasi. Ya, gali pondasi di tanah kita yang baru. Ya, kita akan membuat sebuah bangunan yang cukup besar, lebih besar dari bangunan yang sudah ada. Akan membuat sekitar 8 kali 4. Berapa 8 kali 4? Berapa? 32. 32 lokal. Kita akan membuat 32 lokal asrama dan kelas insya Allah ya, di tanah kita yang baru. Dan ini sudah mulai diukur ya, insya Allah Ahad depan ini kita akan mulai gali ya. Ibu-ibu gak disuruh untuk gali, enggak. Masa ibu-ibu suruh macul? Enggak ya. Yang akan macul insya Allah bapak-bapaknya ya, suami-suami ibu, putra-putranya ibu. Nah, terus ibu-ibu apa? Ya biasa. Ibu-ibu menyediakan bensinnya. Ya, jadi menyediakan nyamikannya, kemudian menyediakan mungkin sarapannya ya. Pagi, siang, ya pagi siang aja lah, sore masa makan lagi ya. Ya pagi sama siangnya silakan ibu-ibu dikoordinir. Atau mungkin yang pengen lah, saya pengennya punyanya ini silahkan. Kalau mau dikoordinir juga bagus sekali ya, untuk makan pagi, makan siangnya. Ini yang dapat kami sampaikan. Dan saya mohon maaf kepada ibu-ibu, baru pengajian pertama sudah ngerepotin. Baru pengajian pertama sudah ngerepotin, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah kita semuanya. Allahumma amin. Ada pertanyaan silahkan. Demikian saudara Kusiman Sa'akidah untuk sesi materi dari kajian ilmiah kita, Efek Buruk Lingkungan Rusak. Untuk berikutnya kita akan menyimak sesi interaktif, sesi tanya-jawab, dan ada kesempatan untuk Anda pendengar Radio Roja yang akan bertanya. Kami akan berikan untuk layanan telepon di 0218236543. Kita menunggu kesempatan yang akan nanti diberikan oleh penyelenggara kajian. Hati ketika orang lain punya barang baru, termasuk ketika suami saya dibelikan HP baru sama anak saya pun dia ngambek, minta, dan akhirnya menangis. Tolong nasihatnya bagaimana cara saya mengarahkan anak tersebut, dan apakah hal ini wajar bagi dia sementara usianya baru 9 tahun. Terima kasih. Kepengin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain di satu sisi wajar. Tapi sesuatu yang wajar itu tidak boleh kita biasakan. Ya. Tidak boleh kita biasakan. Kalau kita biasakan, lama-lama temannya dibelikan mobil, dia akan minta apa? Mobil, bukan mobil-mobilan. Mobil beneran gitu loh. Mobil beneran. Jadi ketika temannya punya HP, minta beli HP, kita kasih. Nanti temannya beli motor, minta motor, dikasih. Jangan seperti itu. Jadi anak itu dari dini kita biasakan untuk berpikir. Dia beli HP, dia beli motor, dia beli kendaraan. Manfaatnya apa? Kita ajak anak untuk berpikir. Kemudian kalau kamu beli, kamu dapat manfaat apa? Harus kita ajak anak itu untuk berpikir. Apalagi usianya tadi sudah 9 tahun. Sudah bisa diajak untuk berpikir. Bahkan ketika anak itu dari kecil pun kalau bisa kita biasakan seperti itu. Ya. Saya punya anak justru sebaliknya. Ya. Kadang-kadang kalau seperti itu dia punya mainan, teman sepermainannya beli mainan, dia minta mainan, malah saya katakan enggak, mainan kamu kasih ke dia saja. Ya. Kamu kan mainannya sudah banyak. Justru seperti itu. Jadi kita biasakan anak kita untuk berbagi. Bukan malah berusaha untuk pengen memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Walaupun itu sebenarnya manusiawi dan wajar, akan tetapi sesuatu yang wajar dan manusiawi itu bukan berarti diteruskan terus, dibiarkan begitu saja, tidak. Maka di sini anak yang tadi ditanyakan oleh saudara atau saudari penanya, ini perlu dikasih pengertian kepada anak tersebut. Jadi ketika temannya beli anu, atau ketika bapaknya sendiri beli anu, atau bapak angkatnya beli anu, maka kita perlu jelaskan. Kenapa beli, apa kebutuhannya, kamu pengen beli, buat apa. kalau hanya sekedar buat ikut-ikutan saja, apakah bisa mengantarkan ke surga? Dan sering saya katakan kepada anak saya, ketika misalnya anak tersebut punya mainan, temannya beli mainan lagi, dia pengen beli lagi untuk saingan, saya sering tanyakan, nak, itu dibawa ke kuburan enggak? Ya. Apakah mainan itu akan dibawa ke kuburan atau tidak? Yang akan kamu bawa ke kuburan lah sholat kamu, nak. Ngaji kamu, taatnya kamu kepada orang tua, belajar kamu, itu yang akan kamu bawa ke kuburan, nak. Bukan mainan tersebut, bukan barang-barang tersebut. Walaupun mungkin pertama kali anak itu enggak nyanda itu apa? Pikirannya belum nyampe untuk menangkap nasihat kita, akan tetapi kalau kita sering sampaikan kepada anak itu, maka pelan-pelan akan tertanam di dalam jiwa anak kita. Maka solusinya adalah Anda berusaha untuk memberikan penyadaran kepada anak, walaupun mungkin anak itu akan nangis. Tidak perlu kita itu kemudian luluh perasaannya. Ada sebagian orang tua lemah ya, anaknya nangis langsung KO. Anaknya nangis langsung KO. Akhirnya anak itu merasa saya punya senjata yang sangat manjur. Apa itu? Nangis. Jangan. Ya, jadi orang tua jangan mudah KO dengan tangisan anak. Kalau memang anak itu nangis dan nangisnya karena kita tidak memberi sesuatu yang dia minta dan kita tahu sesuatu itu berbahaya atau tidak bermanfaat, bahkan tidak apa-apa dia nangis. Bahkan ada sebagian orang tua mengatakan kepada anaknya, ketika minta sesuatu gak dikasih, karena sesuatu jelek, dia nangis. Malah orang tuanya berkata kepada anaknya, ini anu nangisnya mau berapa menit? Udah ya, ditunggu ya. 5 menit sudah nangis, silahkan dipuaskan. Udah 5 menit sudah nangisnya, sudah lanjutkan lagi. Ya. Jadi kita sebagai orang tua, ini bukan kejam ya. Ini bukan apa? Bukan kejam. Ya. Karena barometer sayang itu bukan dari ngasih atau tidak ngasih. Ya, tapi adalah dari kita mengarahkan anak kepada sesuatu yang bermanfaat buat dia atau tidak. Ya, silakan pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Yang berikutnya kita akan bacakan dari Ibu Tri yang ada di Purwokerto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Ustaz, saya sudah memasukkan anak saya ke sekolah Islam, akan tapi suami saya sering mencibir dan mengatakan bahwasanya sekolah tersebut tidak bermutu. Bagaimana sikap saya terhadap suami saya tersebut, Ustaz? Demikian. Ya, ibu ini sudah memasukkan anaknya ke sekolah Islam, tapi sering dicibir oleh siapa? Oleh suaminya. Sering dicibir oleh suaminya, katanya sekolah itu tidak bermutu. Nah, sekarang perlu duduk bareng sama suami. Tidak bermutunya itu karena apa? Tidak bermutunya itu karena sekolah itu tidak pernah juara sains se-Indonesia. Itu ukurannya. Karena sekolah tersebut gak pernah juara olimpiade ya, antar pelajar se-kabupaten. Apakah itu ukuran bermutunya? Ya. Kalau itu ukuran bermutunya, maka keliru. Ya. Ukuran mutu sebuah sekolah bukan dilihat dari juara anu dan itu. Tapi ukuran bermutu sebuah sekolah adalah dari perilaku anak-anaknya. Kalau misalnya kita mendidik anak kita hanya dalam untuk mencari cita-cita yang sifatnya duniawi, juara anu, juara itu dalam sesuatu yang sifatnya duniawi, dan kita selalu ya, membiasakan anak untuk, oh kamu harus punya gaji sekian, harus punya gaji sekian. Tunggu saatnya ketika anak itu sudah sukses dalam tanda kutip materi duniawinya, suatu saat anak tersebut akan menitipkan Anda ke panti jompo. Karena dia tidak paham namanya berbakti kepada orang tua. Yang dia tahu adalah duit, duit, dan duit. Ketika anak itu dimasukkan ke panti jompo, dia pikir, oh saya bisa bayar kok. Ya, saya repot dengan pekerjaan saya. Istri saya juga wanita karir. Saya juga laki-laki karir. Ya. Workaholic ya. Apa kerja. Gila apa? Gila kerja. Ya, saya gak sempat untuk ngurusi ibu saya. Itu masalah-masalah remeh-temeh. saya bisa titipkan ibu saya kemana? Ke panti jompo. Carikan panti jompo yang paling mahal. Ya. Kalaupun enggak ada panti jompo, saya bisa nyewa bukan babysitter apa ya? Kok babysitter? Babysitter untuk anak-anak ya. Kalau orang tua apa? Apa? All sitter. Ya, all sitter ya. Jadi perawat yang untuk ngurusi, ini ada perawat yang untuk kesehatan, ini ada untuk masak, ada untuk bersih-bersih. Kalau misalnya kita menganggap bahwa kesuksesan itu hanya dalam sebuah sesuatu yang sifatnya duniawi, maka tunggu saatnya nanti kita akan diterlantarkan sama anak kita ketika kita sudah tua. Maka perlu diajak duduk ya suami tersebut, apa yang dimaksud bermutu di situ ya. Sekarang apakah Anda merasa bahagia, sukses, anak saya sudah kerja di mana, di mana, di mana? Apakah itu yang Anda katakan kesuksesan? Kalau Allah Subhanahu wa taala punya barometer kesuksesan di dalam firman-Nya, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Sukses yang hakiki adalah ketika seorang tidak masuk neraka dan selamat bisa masuk ke mana? Surga. Itulah sukses. Jadi kita akan sukses dan dianggap sukses kalau kita bisa masuk surga. Dan kita dianggap sukses mendidik anak kita kalau anak-anak kita bisa bersama-sama dengan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan suami ibu bisa terbuka hatinya untuk memahami apa yang tadi sudah kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian untuk Ibu Tri yang ada di Purwokerto. Yang selanjutnya kita coba untuk mendengarkan pertanyaan dari pendengar ataupun pemirsa radio ataupun TV Roja. Silakan untuk Roja TV atau Roja Radio. Nah, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk berikutnya kami akan angkat pertanyaan dari pendengar kita melalui telepon. Naam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Ibu siapa dari mana? Dari Umu Muhammad di Jakarta. Silakan, mohon maaf dikecilkan volume radionya, Bu. Umu Muhammad di Jakarta. Ya, silakan. Halo. Ustaz mau bertanya Ustaz dengan kondisi anak saya yang justru dalam pergaulan dia kurang ya dalam mencari teman di lingkungan rumah, tapi beralihnya jadi ke gadget. Sementara walaupun saya tidak memberikan, tapi eyangnya tuh memberikan support dari situ gitu. Nah, untuk usia teenager yang remaja itu minta dialihkan sebenarnya kegiatan waktu luang anak itu. Alhamdulillah sih untuk agama dia sudah masuk ke sekolah agama yang insya Allah sesuai dengan sunnah. Ada waktu baik baca Qur'annya, tapi jeda-jeda untuk dia waktu luang untuk usia remaja dialihkannya ke arah kemana ya Ustaz ya, mohon pencerahannya. Baik. Jazakallah khair. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, silakan Ustaz. Jadi begini ya, ketika anak kita sulit untuk bergaul, itu memang salah satu kekurangan. Salah satu apa? Kekurangan. Jadi ini kita sudah sampaikan pada beberapa silsilah sebelumnya tentang bagaimana membangun kepercayaan diri anak, bagaimana anak berinteraksi, itu sudah kita sampaikan. Ibu bisa mencari pembahasannya di videonya di UFIT TV, ya, dan tulisannya bisa atau artikelnya bisa di webtunasilmu.com, ibu bisa cari di sana. Saya lupa silsilah nomor berapa tentang berinteraksi dengan orang lain dan seterusnya. Akan tetapi ketika anak itu sulit bergaul, itu sebenarnya ada salah satu nilai positifnya. Ada salah satu nilai positifnya, yaitu anak jadi tidak gampang terpengaruh oleh teman yang tidak baik. Karena anak itu ketika akan bergaul dia pilih-pilih yang sesuai dengan dia. Maka di sini celah ini bisa ibu manfaatkan untuk mencarikan anak atau teman yang kira-kira cocok dengan anak ibu, dan teman itu teman yang baik, ya, yang kira-kira satu tipe, ya, yang kira-kira satu tipe, satu bawaan, ya. Ibu carikan, dan itu ibu harus berusaha. Ya, tanya kepada guru di sekolahannya misalnya, ya, ustadz yang ada di sekolahannya ditanya, ini ustadz, pak guru atau bu guru atau ustadzah, saya pengen tahu teman anak saya yang baik itu yang mana, dan yang kira-kira tipenya mirip dengan anak saya. Ibu harus berusaha seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah ketemu, maka ibu bisa bertamu. Ya. Ibu bisa bertamu ke rumah orang tua teman tersebut. Kemudian ngobrol, bercerita tentang kondisi anak ibu. Ya. Nanti berusaha bagaimana kalau anak kita berteman. Ya, tentunya yang tidak lawan jenis ya. Tentunya tidak lawan jenis ya. Ya, bagaimana kalau misalnya teman kita, anak kita berteman, menjadi teman yang akrab, belajar bersama. Itu harus ada usaha seperti itu. Adapun mengalihkan anak untuk menghabiskan waktu luangnya dengan gadget, ya, dengan dengan smartphone, ya, menghabiskan waktu dengan alat-alat yang seperti itu, maka itu bukan solusi yang tepat. Saya nggak beliin ustadz, yang beliin mbahnya. Wah, ini juga ya, harus ada semacam fakta kesepakatan. Fakta kesepakatan dengan siapa? Dengan mbah. Kadang-kadang mbah itu memang nggak tegaan. Nah, anaknya minta, cucunya minta apa, nggak dikasih sama orang tuanya, yang belikan siapa? Malah mbahnya. Nah, padahal mungkin efeknya bisa berbahaya buat perkembangan anak kita. Akan tetapi nggak cukup kita hanya sekedar ngomong sama mbahnya. Nggak cukup hanya ngomong sama eyangnya saja. Akan tetapi kita juga perlu untuk menyampaikan kepada anak kita. Perlu kita sampaikan kepada anak kita. Karena kalau misalnya kita cuma ngomong sama mbah saja, kemudian anak kita gak kita kasih pengertian, nanti yang dipahami oleh anak kita adalah, oh bapak ibu pelit. Yang sayang siapa? Mbah. Ya. Jadi anak ini juga harus dikasih pengertian. Jadi kenapa kok kamu gak boleh menghabiskan waktu dengan gadget? Ya, bahayanya apa? Buat buat otak kamu, buat mata kamu, buat pendidikan kamu, dan seterusnya. Nah, terus waktu kosong dipakai untuk apa, Ustadz? Untuk kegiatan ekstra. Kegiatan ekstra yang bermanfaat buat anak. Ya, kursus bahasa Arab, atau kalau anak suka olahraga apa, yang kira-kira masih bisa sesuai dengan aturan agama, tidak melanggar aturan agama, dia punya hobi di dalam bidang apa, mungkin dalam bidang menjahit, sesuai kalau anak perempuan, atau memasak, kalau anak laki-laki mungkin karate atau olahraga apa, enggak apa-apa. Sehingga dia ada waktu kosong yang bermanfaat buat dia. Itu beberapa masukan yang bisa kami sampaikan. Silakan. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kita akan berikan lagi kesempatan kedua. Ada Ibu Eni di Pasuruan. Silakan, Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya punya permasalahan, Ustaz. Anak saya yang laki-laki nomor satu itu mulai dari SMP, lulus dari SD, saya pondokkan, sampai SMK. Kemudian dia kuliah, dia milih jurusan yang dia inginkan. Ternyata sampai semester satu itu dia berhenti. Kemudian dia ingin kuliah lagi. Saya turuti. Tapi sampai sekarang ini kayaknya tenang. Belajarnya itu kayak enggak gimana ya, buku aja kalau tidak saya tanya enggak mau, kamu masuk sekolah apa enggak beli buku, dia diem aja. Tapi ya belajar, maksud saya itu nilainya ya lumayan lah. Baik, padahal itu dia anak yang rajin gitu loh. Sekarang senangannya naik gunung gitu loh. Saya yang hadirkan itu sholatnya dikit-dikit naik gunung gitu. Saya pasti kalau dia mau naik gunung saya periksa, saya suruh bawa sarung, saya suruh ya perlengkapan sholat. Yang saya tanyakan itu gini loh, bagaimana saya cara saya menasihati dia itu? Saya berjanji dalam hati saya tidak akan putus-putus menyuruh anak saya untuk sholat setiap hari subuh. Itu juga gitu, Ustaz. Baik, Ibu. Sampai jam 4, jam 5 gitu. Saya mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Ibu Eni di Pasuruan. Nah, atas interaksinya silakan, Ustaz. Anak punya hobi naik gunung, ya, punya hobi naik gunung. Kemudian mungkin sholat harus perlu selalu diingatkan dan seterusnya. Iya, sebenarnya kalau hobi naik gunung itu nggak ada masalah. Ya, itu adalah sebuah aktivitas yang secara aslinya itu tidak dilarang di dalam agama. Cuman yang perlu diperhatikan adalah apakah naik gunung itu kemudian akan mengakibatkan dia meninggalkan ibadah-ibadah yang pokok atau tidak. Contoh misalnya, naik gunung tetap sholat apa enggak? Ya, tetap sholat atau tidak? Nah, kalau misalnya dia naik gunung dan bisa tetap sholat waktunya sholat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman memang di situ seorang ibu atau bapak itu perlu cerewet dalam tanda kutip. Cerewet di sini dalam arti yang positif ya. Maksudnya sering apa? Sering mengingatkan. Ustaz, anak saya sholat perlu diingatkan. Masa setiap sholat perlu diingatkan? Jangankan anak-anak, orang tua saja kadang-kadang suka lupa. Apalagi anak-anak. Ya, maka dalam hal ini memang begitulah yang namanya pendidikan. Pendidikan itu memang sifatnya adalah sesuatu yang terus diulang-ulang. Makanya para ulama kita dahulu mengatakan, at-ta'dibu fi shighari kanaqshi 'alal hajar. Mendidik di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Mengukir di atas batu itu kan perlu terus berkali-kali. Tapi kalau sudah jadi, itu ukirannya akan kuat sekali. Makanya jangan sampai kita putus asa. Ya, jangan sampai kita putus asa di dalam mengingatkan anak kita untuk beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya faktor yang kedua adalah faktor doa. Anda jangan pernah tinggalkan faktor doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla berkenan untuk membuka hati anak kita dengan membaca doa-doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan secara khusus doa supaya anak kita rajin sholat, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, itu adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh Al-Qur'an. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Sekedar mengingatkan ibu-ibu, insyaallah kita akan mengadakan acara apa, Bu? Kerja bakti hari apa? Hari Ahad tanggal 31 Juli jam 7 pagi insyaallah. Silakan ibu-ibu yang pengin untuk ikut andil, semoga itu bisa menjadi pemberat amal soleh kita, pemberat timbangan amal soleh kita nanti pada hari kiamat. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.